Pandangan pertama awal kita berjumpa membuat aku malu. Diam seribu kata, namun ku akui pertemuan kedua hati mulai berkata dan keanehan terasa. Kiranya asmara telah membakar dada. Sungguh bahagia malam ini rasanya.